Yuk Mas Broder. Sebuah lagu dari Soneta. Aduhai, spesial banget buat semuanya. Lagu ini kita spesialkan buat Mumpai. Dan juga buat Bantang-Bantang Arab Penambangan. Tolong dulu. Indahnya, indahnya saat-saat yang paling indah, kata-kata baru tiada, kata-kata dalam bercinta. Aduh. Tembang spesial. Menyanyi bersama menyanyi, mencurahkan rasa cinta dalam hati. Bonata. Semoga bersedih, tunjuklah dan bekallah cinta sejati. Indahnya, indahnya, aduhai. Saat-saat memaju cinta, saat-saat yang paling indah, kata-kata baru tiada, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya aduhai. Manisnya, manisnya Oke, makasih Mas Bro yang sudah dampingin saya tembang.